wabarakatuh. Kentong lagi ada di tes. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masih dalam pembahasan seputar rukun-rukun salat. Di mana telah lewat dalam pembahasan yang lalu at-tasyahudul akhir termasuk bagian dari rukun-rukun salat. Di mana di dalam tasyahud di sana Asy-Syaikh rahimahullah di sini menetapkan bahwasanya membaca salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud akhir juga termasuk bagian dari rukun-rukun salat. Dan telah kita lewati dalam pembahasan yang lalu tentang bagaimana kita membaca salawat. Bagaimana membaca salawat Nabi di dalam tasyahud. Indak ya Khalid. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Pertanyaan dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebuah pertanyaan maghlutat, tebakan. Naam. Tasyahud akhir termasuk bagian rukun daripada rukun-rukun salat. Pertanyaannya, di dalam salat berapa maksimal jumlah tasyahud? Kata, di dalam sholat berapa maksimal jumlah tasyahud? Dua, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Barakallahu fikum. Belum yang dimaui dari Akmam Amifian. Hah? Satu paling banyak. Paling banyak satu tasyahud. Kalau satu, kalau dua rakaat, eh? Khairan jazallah. Siapa yang paling banyak? Berarti dua kurang dari satu, berarti masih banyak satu. Nah, Ami Abu Ismail, Abu Rahmat mana? Nggak ada, khairan jazallah. Aminya lagi, Ami Salih mana? Ami Salih. Mana misalnya? Hah, ndak. Berapa tasyahud? Dua. Amin, amin. Berapa? Dua. Amin Arifin mana? Belum, masih dua. Mana Amin Arifin? Berapa tasyahud? Hah? Dua. Dari para aba ada yang bisa jawab? Maksimal dua. Sepakat? Hah? Abu Suhaib? Hah? Tiga. Tiga. Berarti tasyahud awal, tasyahud tengah, tasyahud akhir atau bagaimana? Hah? Masya Allah, bagi masbuk tiga tasyahud. Tiga tasyahud bagi masbuk. Masih kurang. Masih kurang. Ustaz Hilmi, empat. Empat tasyahud. Kok bisa? Pada sholat apa ini? Sholat maghrib, dia masuk, imam sedang tasyahud awal. Maka dia ikut tasyahud pertama bagi dia. Terus Ra'i 6. Terus imam Masuk rokat ketiga dia tasyahud akhir. Sementara si masbuk ini baru satu rokaat, berarti dua kali tasyahud. Baru satu rokaat. Terus ya, kemudian dia naik lagi rokaat kedua. Tasyahud enggak? Tasyahud kedua. Terus rokaat ketiga dia tasyahud. Berarti berapa? Empat tasyahud. Benar enggak? Benar. Ini tadi diamalkan oleh Abiu dan Abu Ukasha Haris. Ya, sudah. Karena telat tadi, ya. Barakallahu fiik. Iya enggak Abiu? Khairan insyaallah, ya. Ana salat tadi teringat. Masyaallah. Di barakallahu fiik. Ya, khairan insyaallah. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah taala yani asy-syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah, masih dalam matan. Qala Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala di halaman yang ke 107 atau 100 berapa sekarang, 100 berapa ikhwan, 115, khairan insyaallah, pada halaman 115. Qala rahimahullah, tashhadu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ashhadu aku bersyahadat mempersaksikan an la ilaha illallah tidak ada ilah sesembahan yang hakun yang berhak dibadai illallah wahdah kecuali hanya Allah wahdahu satu-satunya, la syarikalah yang tidak ada sekutu baginya. Maka di sini kata beliau ucapan ini tashhadu syahadatal yaqin, engkau bersaksi dengan syahadat persaksian yang penuh keyakinan. Alla ta'alla yu'badu fil ardi, dalam nuskhah fis sama'i wala fil ardi, dalam makhtutat beliau fis sama'i wal ardi, di sini dituliskan alla yu'badu fil ardi wala fis sama' bihaqqin illallah. Artian asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yaitu tashhadu engkau bersaksi bersyahadat dengan syahadat al-yakin, dengan syahadat persaksian yang meyakinkan atau yang penuh keyakinan. Apa yang dipersaksikan? Alla yu'badu, tidak ada yang diibadai di bumi dan tidak pula di langit dengan hak kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah syahadat la ilaha illallah, di mana syahadat ini harus dengan keyakinan, dan tidaklah orang mencapai keyakinan melainkan mengilmui, mengetahui dengan apa yang dia persaksikan. Oleh karena itu syahadat diartikan oleh para ulama syahadatul lughatan, syahadat pengertiannya secara bahasa. Apa arti syahadat secara bahasa? Hiya ibaratun an ilmin bihi. Syahadat adalah ibarat, ungkapan, an ilmin bihi, mengenai sesuatu yang dia ilmui. Ungkapan pernyataan tentang sesuatu yang dia mengilmuinya. Itulah syahadat. Sehingga seorang yang bersyahadat akan sah syahadatnya apabila dia mengilmui apa yang dia persaksikan. Barakallahu fikum. Di mana dia harus mengilmui maknanya. Apa makna syahadat la ilaha illallah? La yu'badu fil ardi wala fis sama bihaqqin illallah. Inilah yang dibawakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam risalah ini. Adapun syahadat la ilaha illallah artinya la ilaha. Ilah diambil dari kata ma'bud. Sehingga la ma'buda bihaqqin illallah subhanahu wa ta'ala wahdahu la syarikalah. La ilah artinya ma'bud, yaitu ma'luh. Kemudian ma'bud, ma'bud yang diibadai. La ma'buda, tidak ada yang diibadai bihaqqin dengan hak, atau haqqun illallah. Sehingga artian bahasa kita, tidak ada sesembahan yang berhak diibadai kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana artian ini, la ilaha illallah dengan la ma'buda atau la yu'badu fil ardi wala fis sama bihaqqin illallah, inilah artian yang benar. Artian yang menjadikan batilnya seluruh yang diibadai selain Allah. Artian yang benar lagi sempurna, yang menjadikan selain Allah yang diibadai adalah batil. Adapun diartikan dengan selain ini, maka artian tersebut adalah tidak benar atau tidak sempurna. Seorang mengartikan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka ini tidaklah benar. Tidak pas dengan apa yang dimaui. Kenapa? Karena orang-orang non-muslim mereka meyakini Tuhan adalah Allah. Sehingga kalau tidak ada Tuhan selain Allah, maka mereka pun meyakini. Nah, coba kita tanya kepada orang yang kafir, siapa yang menurunkan hujan dari langit, siapa yang memberi rizki, maka mereka mengatakan Tuhan Allah, atau Allah, atau mereka katakan Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Tunggal, Yang Maha Kuasa, itulah Allah. Mereka meyakini. Sehingga artian ini tidaklah sempurna, karena hanya mencakup yakni tauhid rububiyah saja. Kalau seandainya demikian pula diartikan la ma'buda illallah, tidak ada sesembahan atau tidak ada yang diibadai kecuali hanyalah Allah, maka ini juga salah. Kenapa? Karena tidak menghalangi sesembahan-sesembahan selain Allah, atau menjadikan segala sesuatu yang diibadai itulah Allah. Kalau ada orang nyembah patung, maka tidak ada yang diibadai kecuali Allah. Nah, dia mengibadai patung, berarti inilah Allah bagi dia. Nah, kalau dia beribadah kepada kuburan, kepada batu, kepada yang lainnya, maka kata para ulama, artian tidak ada sesembahan kecuali Allah, atau tidak ada yang diibadai kecuali Allah, maka ini la yamna'u al-musyarakah. La yamna'u al-musyarakah, tidak menghalangi persekutuan atau tidak menghalangi sekutu-sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga artian yang benar, la ma'buda haqqun atau bihaqqin illallah, yang artinya tidak ada yang berhak diibadai, tidak ada sesembahan yang berhak disembah dan diibadai kecuali hanyalah Allah. Maka tambahan yang berhak ini membuang segala sesuatu yang diibadai selain Allah dan menjadikannya adalah batil. Tanpa kata yang berhak, maka di sana tidaklah menjadikan la ilaha illallah terpenuhi syarat rukunnya. Nah, sehingga artian la ilaha illallah yang benar adalah la ma'buda bihaqqin atau haqqun illallah. Tidak ada yang berhak diibadai kecuali hanya Allah. Kalau ditanya mana dalilnya, maka jawablah. Dalilnya firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam dua tempat dari Al-Quran. Surat Al-Hajj ayat yang ke-62. Dan surat Yusuf ayat yang surat Afan Luqman ayat yang ke-30. Di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-62, demikian pula Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat yang ke-30. Allah berfirman, "Dzalika bi'annallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu dikarenakan sesungguhnya Allah lah yang berhak untuk diibadai. Adapun selain Allah yang diibadai, maka itu adalah batil. Berarti menunjukkan la ilaha illallah adalah tidak ada yang berhak diibadai kecuali hanya Allah. Wahdahu merupakan sifat ataupun di sini tauqid. Itu tauqid la syarikalah, ini adalah demikian pula menerangkan tentang jumlah sebelumnya, tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama yang harus diilmui. Dan syahadat di sini, aku bersaksi. Kalau orang menyatakan yang namanya mempersaksikan harus melihat dengan mata telanjang, jawabannya tidak seluruh. Sebagaimana kira-kira saya kembali ulangi, Anda bersaksi kalau udara itu ada? Bersaksi enggak? Bersaksi. Mana udaranya, lihat enggak? Siapa yang bisa melihat udara atau kentut? Hah? Ada enggak? Saya bersaksi ada kentut. Hah? Ada udara. Lihat enggak? Lihat. Hah? Loh, tapi kenapa bersaksi? Karena saya mengilmui kalau itu ada. Nah, jadi yang dipersyaratkan adalah ilmu. Adalah ilmu. Barakallahu fikum. Sehingga jangan terkena syubhat orang-orang yang menyatakan bagaimana Anda bisa bersaksi sementara Anda tidak melihat Allah. Maka ini pemikiran orang-orang Mu'tazilah pada asalnya, yang mengimani segala sesuatunya harus diketahui hikmah, harus masuk akal, dan harus kita bisa menyaksikan. Nas'alullah salama wal afiyah. Nah, maka di sini kita menyatakan la ilaha illallah dengan ilmu yang yakin bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadai di langit ataupun di bumi melainkan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ucapan beliau, la yu'badu fil ardi wala fis sama, inilah makna yang dikandung dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu fis sama'i wal Allahu huwalladhi fis sama'i wa fil ardi. Walladhi fis sama'i wa fil ardi. Naam. Dialah Allah yang di langit dan di bumi. Naam. Gimana ayatnya, Razak? Hah? Wallahu fis samawati wal ardi. Gimana? Surat apa? Dibuka. Tayyib. Wa huwa Allahu fis samawati wal ardi wa fil ardi. Yang artinya dialah Allah yang di langit dan di bumi. Kata mereka orang-orang sufi, berarti Allah di mana-mana. Karena Al-Qur'an mengatakan dialah Allah di langit dan di bumi. Tidak. Makna ayat ini, wallahu ma'budun man fis sama wa man fil ardi. Artian ayat demikian, dialah Allah ma'bud yang diibadai man fis sama'i wal ardi. Naam. Yaitu atau ma'budun yang diibadai fis sama'i wal ardi, yang diibadai di langit ataupun di bumi, yaitu orang makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, semuanya beribadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga beliau menegakkan di sini la yu'badu fil ardi wala fis sama illallah Subhanahu wa taala. Apa? Surat apa? Az-Zukhruf ayat 84. Barakallahu fikum, ditulis surat Az-Zukhruf ayat yang ke-84. Barakallahu fikum. Az-Zukhruf berapa? Yang ke-42. Surat ke-43 urutannya Az-Zukhruf itu. Naam. Ayat yang ke-80 84 situ aja. Khair insyaallah. Allah taala berfirman, "Wa huwal ladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Wa huwal hakimul alim." Dialah yang di langit ilah dan yang di bumi ilah. Kata ahli sufi, orang-orang sufi, berarti Allah di mana-mana, di langit dan di bumi. Jawabannya tidak. Namun makna ayat huwallazi fis samai ilahun ay ma'budun man fis sama wa fil ardi ilahun ay ma'budun man fil ardi, yaitu dialah yang diibadai oleh makhluk yang ada di langit dan oleh makhluk yang ada di bumi. Barakallahu fikum. Dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-80 berapa tadi? 4. Barakallahu fikum. Khairan insyaallah. Qala rahimahullah, syahadatu anna Muhammadan Rasulullah, dan bersyahadat bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk syahadat mempersaksikan Muhammad Rasulullah bi annahu abdun la yu'bad? Sebab bahwasanya kita meyakini sesungguhnya beliau abdun, hamba Allah, la yu'bad, yang tidak diibadahi. Maknanya la yu'tihi sifatal uluhiyah warububiyah, tidaklah diberikan kepada beliau sifat-sifat uluhiyah dan sifat ubudiyah atau rububiyah. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disanjung oleh para sahabat, ya sayyidana wabna sayyidina. Naam. Wahai sayyid kami, putra sayyid kami. Maka Rasulullah mengingkari, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam, jangan kau menyanjungku secara berlebih sebagaimana maum Nasrani menyanjung Isa bin Maryam. As-sayyid huwallah, yang namanya sayyid adalah Allah. Kata sayyid kalau dimutlakan sayyiduna, maka ini yang dimaui adalah yang memberi rizki, yang menghidupkan, menyelamatkan, mengatur, dan seterusnya. Itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga beliau melarang yang demikian. Kalau kita mau menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat yang agung, beliau telah mencontohkan, ana sayyidu bani Adam, aku ini sayyid, pemimpin, pemuka dari kalangan Bani Adam. Tidak dimutlakan sayyid kita, namun sayyidnya Bani Adam atau sayyidnya Mursalin. Itulah menempatkan sayyid, kata sayyid bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh mengatakan sayyidul anbiya dengan muqayyad, dengan diikatkan hanya dengan makhluk tertentu, tidak mutlak sayyiduna. Naam, sayyid kita. Kita di sini berarti yang menciptakan, memberi rizki dan seterusnya. Oleh karena itu di dalam membaca solawat kita tidak menggunakan Allahumma salli ala sayyidina. Kenapa? Pertama, karena ini tidak ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bisa mengantarkan pada lafaz-lafaz yang terkandung padanya penyanjungan yang melebihi batas. 6. Karena di sini kita meyakini Rasulullah adalah abdun la yu'bad. Hamba Allah yang tidak diibadai. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun. Aku tidak lain hamba Allah. Faqulu abdullah wa rasuluhu. Maka katakanlah hamba dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sini betapa banyak orang-orang yang mereka dengan sebab kebodohan, nas'alullah lahumul hidayah, kita minta kepada Allah hidayah dan taufik untuk mereka, terjatuh kepada pelanggaran-pelanggaran, penyimpangan-penyimpangan syariat dengan sebab mereka menjauh dari ajaran sunnah. Mereka menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan padanya sifat-sifat ketuhanan. Sebagaimana apa yang mereka baca dalam solawat nariyah, yang mereka mengucapkan Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju ila akhiri. Naam. Kalau kita melihat artinya, maka alladzi tanhalu bihil uqadu, yang mana dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terlepas yang namanya tali-tali ikatan. Wa tanfariju bihil kurabu, dan akan segera terbebaskan atau terangkat segala bentuk kesusahan-kesusahan. Wa taqadha bihil hawaiju, akan dipenuhi segala bentuk kebutuhan manusia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda jujur dalam an asyhadu anna Muhammadar Rasulullah huwa abdun la yu'abbad, dia adalah hamba yang la yu'bad, tidak diibadai. Naam. Namun Anda mengangkat sampai derajat di atas ubudiyah atau di atas seorang hamba. Yang kedua, sifat beliau rasulun la yukadzab, rasul yang tidak didustakan. Ucapan bal yuta'u wa yutabba, yaitu bal yuta'u wa yutabba, bahkan beliau adalah ditaati dan diikuti, tidak didustakan. Ucapan kita asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah abduhu, hamba Allah. Di sini ada bantahan bagi mereka orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani atau orang-orang yang menyerupakan diri mengikuti jalan mereka, mengangkat nabi-nabi mereka sampai derajat ketuhanan. Wa rasuluhu, ini di sini ada bantahan bagi orang-orang Yahudi atau orang-orang yang mengikuti jalan-jalannya Yahudi, yang mereka itu mendustakan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak mau mentaati, tidak mau mengamalkan dan mendustakannya. Maka ahlus sunnah wal jamaah muslimun, mereka mengucapkan Abdullah tidak diibadai, Rasulullah tidak didustakan dan dihinakan. Berbeda dengan mereka orang-orang ahlul kitab ataupun juga ahlul bidah, sebagian mereka terjatuh pada sifatnya orang-orang Nasrani mengangkat Nabi Muhammad sampai derajat ketuhanan. Sebagian yang lain mengikuti langkah-langkahnya orang Yahudi mendustakan apa yang datang dari Nabi. Yang ini pula sifatnya orang-orang musyrikin Quraisy. Dikala mereka mendustakan para rasul, sebagaimana Allah kisahkan di dalam surat Yasin, mereka ketika Allah utus kepada Bani Israel, kaumnya Nabi Musa, kepada Bani Israel diutus satu orang Rasul, didustakan ditambah dua orang Rasul, didustakan fa'azzasnahum bisalis, maka Allah kokohkan lagi dengan Rasul yang ketiga. Faqalu inna ilaikum lamursalun. Mereka mengatakan kami ini sungguh merupakan Rasul utusan Allah bagi kalian. Namun apa jawaban kaumnya? Qalu innama antum basyarum misluna. Mereka menjawab, kalian itu tidak lain manusia biasa seperti kami. Anda punya pendapat, kami juga punya pendapat. Anda memilih, kami juga punya pilihan, dan seterusnya. Tidak menjadikan Rasul sebagai orang yang untuk ditaati dan diikuti. Mereka dustakan. Ini barakallahu fikum. Sehingga ketika kita bersyahadat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, terkena konsekuensi 4 perkara. Kalau kita telah bersyahadat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, terkena konsekuensi 4 perkara. Yang pertama adalah tasdiquhu fima akhbara, membenarkan apa yang beliau beritakan. Kita benarkan. Kenapa kita benarkan? Karena Rasul tidaklah berbicara dengan hawa nafsu, namun wahyu yang Allah wahyukan. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam surat An-Najm Allah berfirman, La yantiqu anil hawa, tidaklah Nabi berbicara dengan hawa nafsunya sekehendak dirinya. In huwa illa wahyu yuha, tidak lain itu hanyalah wahyu yang Allah wahyukan. Sehingga kita benarkan. Yang kedua, ta'atuhu fima amar. Yang kedua, wajib atas kita konsekuensi untuk mentaati apa yang beliau perintahkan. Apa yang beliau perintahkan. Dan yang ketiga, wajtinabu manaha anhu wazajar, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cerca. Kita tinggalkan dan kita jauhi. Dan yang keempat, alla yu'badallahu illa bima syara'a, dan tidaklah Allah diibadai kecuali dengan syariat yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, keyakinan Nabi Muhammad hamba dan utusan Allah, hamba tidak diibadai, Rasul tidak didustakan, diikuti, berkonsekuensi 4 perkara. Yakni membenarkan apa yang beliau beritakan, 1. Kemudian mentaati apa yang beliau perintahkan, 2. Kemudian menjauhi apa yang beliau larang dan beliau cerca, 3. Dan tidaklah Allah diibadai kecuali dengan syariat yang datang dari beliau, yang keempat. Nah, barakallahu fikum. Masyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka kata beliau Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, syarafahullahu bil ubudiyah. Allah memuliakan Nabi dengan sifat hamba. Jadi kalau antum mau melihat titelnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekarang kan pada lagi gemar titel. Titelnya Nabi itu abdun, hamba. Rasulullah, ini titelnya Nabi. Allah menyebutkan titel ini di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Kadangkala dalam siak konteks menantang orang-orang kafir. Kadangkala dalam siak imtinan, membicarakan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Sehingga kalau kita belajar betul-betul ingin untuk meraih derajat titel sebagai Abdullah, itulah kebanggaan. Yang Allah katakan fabidzalika fab qul bi fadlillahi wa rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. katakanlah dengan fadlillah, karunia yang Allah berikan sehingga kita mudah melakukan sunnah, kita mudah mengalahkan segala hawa nafsu untuk mengalah kepada sunnah, belajar, mengaji, ibadah, ini semua fadlullah, bukan kekuatan kita, bukan harta kita. Nah, dengan fadlullah wa rahmatih, dan rahmat yang Allah berikan kepada kita, fabidzalika, maka dengan yang demikian itu, falyafrahu, maka berbahagialah kalian, bergembiralah kalian, berbanggalah kalian. Kenapa? Huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Dunia, harta benda, kekuasaan, wanita, dan seterusnya. Apa yang lebih baik? Ilmu dan amalan soleh, keistiqomahan kita di atas sunnah. Ini yang lebih baik. Sehingga betul-betul Allah berikan label kepada kita, Abdullah. Jangan malu. Nah, apa titel antum kalau belajar di pondok? Saya kepengen mendapat titel Abdullah, hamba Allah. Kan namanya sudah Abdullah, Abdullah Gunung Karang, Abdullah Arifin, Abdullah siapa lagi? Abdullah Abdul Hakim, Abdullah siapa lagi? Kan sudah Abdullah, itu baru nama. Nah, belum menjadi titel, ya. Ya apa tidak? Sementara Rasul titelnya Abdullah, ya. Allah sebutkan dalam surat Al-Furqan ayat pertama, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Dalam siyak imtinan Allah sebutkan maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, Al-Qur'an. Ini disebut Al-Furqan karena dengan Al-Qur'an orang bisa membedakan yang hak dan yang batil. Naam, diturunkan kepada siapa? Ala abdihi, kepada hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar supaya dia menjadi pemberi peringatan bagi seluruh semesta alam. Di dalam siyak tahaddi, Allah menantang orang-orang kafir. Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-24 atau 23. Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratin min mislih. Alayah, Qul, katakanlah, in kuntum fi raib, kalau engkau dalam keadaan ragu dengan isi-isi Al-Quran dan kandungannya, mimma nazzalna ala abdina, yang telah kami turunkan pada hamba kami, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, demikian pula dalam siyak pemberitaan yang gaib. Pemberitaan yang gaib di dalam surat Al-Jin, Allah Ta'ala berfirman. Naam, ini apa? Barakallahu fikum. Yani Allah Ustaz membacakan tentang jin mendengar bahwasanya ada seorang hamba Allah. Barakallahu fikum. Dibantu siapa? Rozak. Hah? Minal jinni yastamil al-Qur'ana, terus tidak ada Abdullah. Ini Abdullah al-Muhim, banyak di sana beberapa ayat. Insyaallah nanti kalau kita ingat, nah, kita akan mengumpulkan penyebutan tentang Rasul sebagai hamba Allah dalam beberapa ayat. Nah, dalam Al-Qur'an. Yang jelas inilah. Nah, kalau Anda ingin mencari titel, nah, jadi jangan tertipu, jangan ngaji sama yang tidak punya titel. Berarti kita tidak boleh mengambil ilmu dari Nabi Muhammad kalau ucapan Anda konsekuen. Loh enggak, saya enggak melarang ucapan Nabi, melarang belajar kepada Nabi. Loh, Nabi Muhammad itu enggak punya titel. Bahkan Allah katakan hitam di atas putihnya, Nabiyil Ummi, Nabi yang ummi, tidak membaca dan tidak menulis, buta huruf, buta tulis. Oh, ini sudah diberantas. Iya apa enggak? Iya apa enggak ini? Jadi antum jangan kecil hati. Nah, karena derajat yang paling mulia di sisi Allah Abdullah. Nah, apa yang diraih di dunia berupa harta benda, kekayaan ataupun title, maka akan hancur kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Inilah yang paling pokok yang antum cari. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Naam. Barakallahu fikum. Ini diantaranya. Kita lanjutkan. Qala rahimahullah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. As-salatu minallah. Artinya Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah salawatlah engkau atas Muhammad. Maka di sini salawat Allah artinya sana'uhu ala abdihi. Pujian Allah atas hambanya. Fil mala'il a'la, di langit yang tinggi. Kama hakal Bukhari, sebagaimana dihikayatkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah dalam sahihnya dari Al-Imam Abil Aliyah. Naam. Siapa nama Imam Abul Aliyah? Indak ya Amifat apa? Siapa? Fadlan, siapa? Adlan. Siapa yang tahu, sudah disebutkan oleh Al-Ustaz Maimun dalam kitab Fadlul Islam. Siapa? Mengulas kembali. Ana walaupun kadang seringnya tidak hadir di sini mengikuti. Nah, makanya kita kaitkan dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Abu Afif. Siapa nama Abul Aliyah? Siapa yang ingat? Yang ingat siapa? Kelas 1 MA. Ada yang ingat? 2 TL. Fahar? Farun? Ozi mana? Ozi? Siapa nama Abul Ali Ami Mukmin? Hah? Irbad bin Sariyah. Siapa nama Abul Ali ya Rabbani? Mas Febi. Hah? Siapa? Ar Nufa Ibnu Mihran. Ar Muhammad. Ad Ar-Riyasi. Barakallahu fikum. Nufai ibnu Mihran Ar-Riyasi. Barakallahu fikum. Abul Aliyah. Qala Abul Aliyah. Mana Abul Aliyah? Mana Abul Aliyah? Kalau antum Abu Aulia, ada Abu Aliyah. Mana Abu Aliyah? Safar. Lagi safar, khairan insyaallah. Abul Aliyah, salah seorang ulama salaf. Nam, beliau mengatakan salatullah sana'uhu ala abdihi fil mala'il a'la. Jadi salawat Allah atas hambanya artinya sanjungan Allah atas hambanya di langit yang tinggi. Waqila rahmah, dan disebutkan artinya, dikatakan artinya adalah rahmat. Wassawabul awal, yang benar yang pertama. Yani sana'ullah ala abdihi fil mala'il a'la. Wa minal malaikah, dan salawat kalau dilakukan oleh malaikat artinya adalah istighfar. Salawat malaikat, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Dalam surat Al-Ahzab Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat atas Nabi. Apa artinya? Allah bersolawat artinya memuji, menyanjung hambanya di hadapan malaikat-Nya, langit yang tinggi di sisi makhluk yang mulia. Adapun malaikat bersolawat artinya istighfar, permintaan ampunan bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa minal adamiyin, adapun dari adamiyin, Bani Adam bersolawat artinya ad-du'a, yaitu doa, yaitu mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa barik wa ma ba'daha, naam wa barik, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Demikian wa ma ba'da dan setelahnya, semuanya ini adalah sunnah-sunnah dan sunnah-sunnah dalam ucapan dan perbuatan di dalam sholat. Barakallahu fikum. Inilah telah selesai kita dari matan. Bagaimana hukum di sini? Ada orang bertanya, bagaimana kita kok harus mendoakan Nabi, sementara Nabi kan sudah di jannah? Atau kenapa kita harus bersolawat kepada Nabi sementara Nabi sudah di jannah? Jawabannya adalah solawat, membaca solawat mendoakan Nabi ini adalah ibadah yang Allah perintahkan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Naam, ayat keberapa ini ya Razak? Ayat keberapa? 56. Ayatnya ayat 56 surat Al-Ahzab. Allah perintahkan, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian atas Nabi dan ucapkanlah salam atasnya. Ini barakallahu fikum, perintah Allah adalah ibadah. Yang kedua, kita bersolawat kepada Nabi karena adalah kebaikannya kembali kepada diri kita. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra salawat." Barang siapa yang bersolawat atasku satu solawat, maka barakallahu fikum, Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala akan bersolawat atasnya 10 solawat. Apa artinya Allah bersolawat atasnya? Hah? Artinya apa Ubaid? Tadi apa Fiko? Memujinya di langit yang tinggi di hadapan makhluk yang mulia. Allah puji dia 10 kali pujian. Naam, kebaikannya kembali kepada diri-diri kita. Naam. Dan barakallahu fikum, sehingga kita pun melakukannya. Kita melakukannya. Naam barakallahu fikum. Adapun lafaz shalawat yang paling ringkasnya adalah ucapan sallallahu alaihi wasallam. Inilah lafaz shalawat yang paling ringkas. Sallallahu alaihi wasallam, itulah lafaz yang paling ringkas. Dengan demikian, orang yang paling banyak bersholawat adalah ahlul hadis wa ashabul hadis, orang yang bergelut dengan hadis dan yang mengikuti hadis-hadis Nabi. Coba antum murojaah hadis di siang hari. Anabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah. Nah, sudah bersolawat antum. Dengan bahasa Arabnya bersolawat artinya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba antum menerangkan, ditanya dalilnya apa? Sudah paling banyak bersolawat. Nah, jadi antum jangan tertipu dengan mengatakan antum tidak pernah bersolawat kepada Nabi. Oh, kami setiap hari bersolawat, baca hadis bersolawat, ya atau tidak? Nah, kalau anda ya harus duduk cari waktu sendiri. Jadi mau sholawat saya gak koper terus, gak pernah sholawat, gak kenal hadis, gak kenal apa. Nah, sholawat selama lafiyah. Nah, sehingga agama Islam itu mudah. Berbanggalah kalian dengan ahlul hadis, dengan ayat Allah Ta'ala, kul fa bifadlillahi wa rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, dengan fadlullah, kemuliaan, keutamaan dari Allah dan rahmatnya, maka dengan yang demikian itu kalian bergembira dan berbanggalah, karena itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Apa yang mereka kumpulkan? Harta benda, tahta, kekuasaan, wanita. Nah, ini yang mereka kumpulkan, ini lebih baik. Duduknya antum di sini bersabar dengan apa yang Allah berikan kepada kita, yakinlah dengan doa-doa kita, Al-Rabbana la tu'akhidna inna sina wakhtana, sampai pada lafad wala tahmil alwala tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan kau bebankan kepada kami ya Allah sesuatu yang kami tidak mampu. Resapi doa ini sehingga antum yakin ketika kita meminta seperti ini, kalau Allah memerintahkan pada kita sesuatu atau mentakdirkan kita sesuatu, kembalilah hanya kepada Allah. Kemampuan pasti akan Allah berikan. Nah, karena antum berdoa, kembalilah kepada Allah dengan jalan yang Allah tunjukkan. Bagaimana yang Allah tunjukkan? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlul ilmi kalau kalian tidak tahu jalannya. Nah, ini barakallahu fikum, sehingga di sini kita himbau kepada para ikhwah, para tullabul ilm, untuk senantiasa kembali menyemangati diri-diri antum memakmurkan majalisul ilm, terutama yang khas, daras-daras khas yang ada antum hadiri lagi sesuai kemampuan antum. Demikian pula para tullab, di waktu-waktu senggang manfaatkan untuk memperbanyak perbendaharaan hafalan hadis. Antum hafal Quran, hafal hadis, tidak akan merugi. Suatu ketika nanti betul-betul itu akan menjadi tadzkir bagi antum, pengingat bagi antum. Apakah ketika antum berdakwah, ataukah ketika antum bersendirian, ataukah ketika antum melihat suatu kejadian, ataukah antum diminta untuk memberi peringatan. Nah, maka mulailah melatih cinta kepada ilmu. Dengan apa? Antum mulai menghafal hadis, di samping juga memurojaah apa yang telah disampaikan oleh asatidzah antum. Memurojaah Al-Quran, memurojaah hadis, tidak akan rugi selama-lamanya. Nah, sehingga mulai, oh saya belajarnya kendo. Contoh kadang belajarnya kendo, namun antum mutkin dalam hadis, akan bermanfaat. Bermanfaat. Dulu ada kisah seorang a'immah faqih, dia kurang hafal dalam syawahid-syawahid ilm, namun ada di sini tau'am yang dia itu hafal hadis, hafal ilmu, hafal matan seterusnya, namun kurang faqih. Sehingga ditanya, syahidnya ini baca apa hadisnya? Lah itu sudah, dalam ini apa baca ini? Lah sudah. Nah, bermanfaat tidak bermanfaat? Dia bermanfaat, hanya saja akan lebih kalau antum hafal sekaligus faqih. Barakallahu fikum. Ini yang mudah kita sampaikan di malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.